Sekarang umat Islam sudah banyak memahami tujuan hidup. Kalau ketemu orang Islam tanya, itu jawabnya tujuan hidup manusia menurut Islam menjadi apa dulu? Jadi, untuk beribadah kepada Allah, untuk menjadi khalifah dulu. Nanti yang tidak bisa jawab, insyaallah. Semua orang Islam sama datanya tujuan hidup semua apa? Untuk beribadah kepada Allah, untuk mencari ridho Allah, untuk kembali kepada Allah. Sudah banyak yang mengalami dan sudah betul jawabannya. Tapi pertanyaannya, mengapa masih banyak yang menyimpang dari agama? Kenapa masih banyak yang menyimpang dari agama? Ternyata sama-sama tahu tujuan hidupnya, yaitu untuk mengabdi kepada Allah. Kemungkinannya ternyata bisa bermasalah. Semua tahu fungsi Al-Quran itu untuk apa? Untuk menjadi petunjuk hidup. Semua tahu. Dari titik ini masih sama. Seluruh hal itu masih sama. Jadi yang paling kanan itu bersukanya sampai yang paling kiri dari yang Islam itu. Kalau ada tanya, apa fungsi Quran diturunkan di dunia? Menurut Ibnu Katsir, sebagai petunjuk. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin lil-hadi wal-furqan. Bulan Ramadan bulan yang diturunkan pertama kali Al-Qur'an untuk apa? Sebagai petunjuk hidup manusia. Menurut yang paling kanan petunjuk, yang paling ke kiri tanya. Ketemu orang Islam liberal tanya, apa fungsi Al-Qur'an diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia? Sampai di titik ini tapi sama-sama menggunakan petunjuk akan terpisah menjadi dua. Ada yang menempatkan Al-Quran hanya sebagai wahana konsumsi. Ada yang menempatkan Al-Quran untuk mengikat itu. Kenapa saya tahu ini? Karena saya pernah kuliah di Magister Alam Goib. Oleh-oleh ini itu saya MAG, apa? Magister Alam Goib. Bagi yang sekarang pilih dua MAG atau istilahnya Magister Budi Islam, pasti dia ada fungsi Al-Quran itu seperti itu. Saya ingat dulu, karena ini kuliah pertama kali saya masuk MAG, tidak hanya pelajaran pertama kali, tapi general. Saya ingat dulu yang menyampaikan tokoh nasional, tidak perlu saya sebut namanya. Dia mengatakan, saya paling tidak suka kalau ada orang yang menjadikan Al-Quran sebagai kitab hukum. Kalau ada orang yang menjadikan Al-Quran sebagai kitab hukum, itu adalah sesuatu yang membuat Quran itu menjadi tidak sakral. Al-Quran itu menjadi rendah. Dan itu akan membuat karena kuliah pertama saat ini. Jadi kalau anda menjadikan Quran sebagai kitab hukum, ini menakutkan, membuat Quran itu menjadi cangar, menjadi cangis. Ini doktrin pertama yang saya. Kenapa? Kalau Quran menjadi kitab hukum, itu nanti kejadian Quran itu akan mengatakan kamu salah, kamu benar, kamu Islam, kamu kafir. Ini halal, ini haram. Kejam betul itu apa? Terus yang benar, Al-Quran itu harusnya kita dudukkan sebagai kitab untuk wahana konsultasi. Jadi ini kan kebutuhannya untuk hidup kita. Bagaimana agar hidup kita tetap lurus? Bagaimana agar hidup kita tetap benar? Bagaimana kalau ada masalah-masalah itu bisa terselesaikan? Kalau ada masalah apa saja, mari kita konsultasikan dengan Al-Quran. Kalau tidak ada masalah, tidak perlu konsultasi gitu kan? Jadi jadikan Quran sebagai kitab inspirasi kita. Wahana konsultasi. Jangan menjadikan Quran sebagai kitab hukum. yang tugasnya menghukumi ini salah ini kita. Tapi kalau menjadi wahana konsultasi, Quran menjadi agung, Quran menjadi sakral, Quran menjadi ini kita. Bagus kan retorinya? Sehingga kalau menjadikan Quran kita takut, takut. Sangat. Yang benar, kita akan benar apa salah? Kita harus menggunakan alisan dua kata. Nanti kita terus kemungkinan dua bersifat mengikat. Ini ada dua kemungkinan, yaitu ada yang mau terikat tapi bukan dia, dan ada yang mau terikat secara keseluruhan. Nah, yang benar mana? Sekarang kita telah satu-satu. Mulai Al-Baqarah 185. Fungsi Al-Quran ini sebagai petunjuk. Tadi sudah saya sampaikan, Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran. Fungsinya apa? Sebagai petunjuk bagi manusia. Dan ada penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan sebagai Al-Furqan, pembeda. Ini sudah kita singgung, tidak ada masalah. Terus bagaimana yang menjadikan Quran sebagai wahana konsultasi? Ternyata itu berbenturan dengan Al-Insan ayat 2-4. Ini agak susah memahami. Kecuali yang pernah dihafal, itu pun kalau masih ingat, dan itu pun kalau lulus ujiannya. Kita coba lihat. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsal nastahi faja'alnahu saminan basira. Sesungguhnya kami Allah menciptakan manusia itu dari tetesan mani yang bercampur. Untuk apa? Nastahi, untuk kami uji. Jadi apa tujuan hidup manusia itu? Kata Allah, manusia itu diciptakan tidak lain adalah untuk diuji. Fajaran kami yang berjaya. Oleh karena itulah kami memberikannya kemampuan untuk mendengar dan melihat. Makanya tadi dari awal fungsi berpikir itu dua, mendengar dan melihat. Jadi itu apa Allah memberikan kemampuan manusia mendengar dan melihat itu apa? Untuk ikut ujian. Ya, nggak bisa lihat dan nggak bisa dengar, nggak perlu ikut ujian. Dijamin lulus tanpa tes, langsung masuk surga. Benar kan? Kalau ada ingin lulus tanpa tes, langsung masuk surga, silakan lahir tanpa penglihatan dan pendengaran. Dijamin masuk surga. Itu menurut ulama ini ayat ini. Makanya mukalaf itu orang yang cacat tidak lahir, tidak bisa melihat dan mendengar itu tidak disebut mukalaf. Dia bebas dari taklif. Dia melakukan apa saja, lirik-lirik atau silakan. Terus sampai di sini ujiannya apa? Karena tanya ujiannya apa? Dilanjutkan. Inna hadaina sabila, imma syakira wa imma kafura. Sesungguhnya kami telah memberikan petunjuk kepada manusia itu yang berupa ujian itu. Dalam bahasa saya, gara-gara Allah menurunkan petunjuk itu, manusia langsung terbelah menjadi itu. Kalau Allah tidak menurunkan petunjuk, manusia itu tetap satu. Tapi karena Allah menurunkan petunjuk, manusia langsung terbelah menjadi dua. Sebagian disebut manusia yang bersyukur, yaitu mereka yang mau mengikuti petunjuk, dan sebagian lagi kufur, tidak mau mengikuti petunjuk. Kok istilahnya pakai syukur? Imma syakira wa imma kafura. Kenapa menggunakan istilah bersyukur? Ini rahasia yang sangat dalam. Orang dia mendapatkan petunjuk, kemudian bersyukur. Bersyukur itu artinya kan berterima kasih. Syukur itu dengan kata syakar, ya syukron. Makanya kalau ada berterima kasih, dasarnya syukron. Misalnya juga terima itu. Syukron, syukron. Terima kasih, terima kasih. Orang kalau mendapatkan petunjuk itu bisa berterima kasih, bisa bersyukur. Itu kalau menyadari bahwa hidup di dunia itu gelap gulita. Ibarat orang dilempar ke hutan belantara. Misalnya naik pesawat jatuh hujan enggak mati, masuk hutan belantara. Gelap gulita karena kelihatan dari. Apa yang saya lakukan? Petunjuk untuk bisa keluar dari hutan. Karena hutan itu yang masih belantara, gelap gulita itu enggak bisa dibedakan mana jalan dan mana jurang. Dan mana timur, mana barat, enggak ketahuan juga. Matahari juga enggak pernah nongol. Yang paling dibutuhkan apa? Petunjuk untuk bisa keluar dari hutan-hutan. Maka kalau ada orang yang lempar dari atas, buat itu peta untuk bisa keluar dari hutan. Maka apa yang sini? Pasti tadi dimakasnya. Wah, ini yang melempar petunjuk ini. Makasih ini yang saya butuh. Maka orang ini disebut syakir. Dia bersyukur betul. Ini yang saya butuh. Dan dengan inilah saya bisa keluar dari hutan. Pertanyaannya, apakah semua yang terkerokok di hutan itu berterima kasih? Tidak juga. Pasti ada sebagian yang menolak. Apa sih sebenarnya? Ada pertanyaan lagi? Kadang-kadang malah masuk dulu. Saya lebih percaya dengan ini saya. Tak saya lebih percaya. Saya punya ilmu, saya punya kekuatan, dan saya bisa keluar dari kekuatan ini. Ada gunanya. Itulah yang disebut mengingkari itu. Itulah yang kita disebut. Makanya, orang kalau tidak pernah membutuhkan, jika kekuatan itu tidak ada efek apa-apa. Gak ada resultasi. Tapi orang yang merasakan betapa gelapnya itu, betapa gak tahunya itu, gak ngerti akan itu. Buka kepala rasanya syukur. Ya Allah, ini lah yang saya butuh. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Saya jadi tahu, dunia jadi terang. Saya kira. Tapi ada yang apa sih sebetulnya itu? Manusia itu lebih hebat, manusia lebih cerdas. Kita bisa membuat aturan sendiri. Apa yang aturan-aturan bisa membantu dari ini dipakai? Itu orang yang kufur. Sekarang pertanyaannya. Kalau Anda membahasnya ayat ini, posisi petunjuk yang diturunkan Allah kepada manusia itu bersifat mengikat atau bersifat sukaria? Quran diturunkan itu bersifat pelan atau bersifat sukarela. Kalau kamu mau nurut silakan, tidak mau nurut silakan. Ini pertanyaan penting. Dan di ayat ini menurut pemahaman Anda diturunkannya Quran itu bersifat memaksa manusia atau bersifat sukarela? Mau nurut ya silakan. Nanti dimasukkan surga. Kalau gak perlu itu sudah. Nanti dimasukkan surga. Ini pilihan bebas atau memaksa manusia. Sekali lagi. Jadi yang ngapain bingung. Kalau Anda mau lihat ini, ayat Quran itu petunjuk orang itu bersifat memaksa atau bersifat sukarela. Memaksa atau sukarela? Yang benar, sukarela. Tidak memaksa. Mana yang membutuhkan memaksa? Kalau ayatnya sampai ayat 3. Makanya bisa aja. Tapi kalau ayatnya dilanjutkan sampai ayat ke-4, ini kan seperti yang selalu saya contohkan. Misalnya ini mahasiswa hampara semua. Wahai mahasiswa saya sekalian yang cantik-cantik misalnya. Bahasa Melayu latin itu maksudnya ya yang baik tadi. Anda jadi mahasiswa saya. Perhatikan pernyataan saya. Anda saya beri dua pilihan. Kalau Anda mau belajar sungguh-sungguh, Anda mau menyelesaikan kuliah dan mau menyelesaikan skripsi, kemudian bisa lulus ujian skripsi, maka Anda akan saya berikan hadiah, yaitu apa? Ijazah. Dan Anda saya segera sarjana ekonomi Islam. Kayak UIN kan, tetapi kalau Anda tidak mau lulus, tidak mau belajar sungguh-sungguh, ya sudah, Anda tidak akan saya beri gelar, tidak akan saya beri penghargaan. Kalau pernyataan ini berarti apa? Lulus itu memaksa atas sukarela. Sukarela. Lulus ya dapat penghargaan, tidak lulus ya sudah, suka-suka Anda. Oke? Benar, kalau pengumumannya kayak gitu. Coba kalau pengumumannya saya lupa. Anak-anakku kalian, mahasiswa apa? Saya beri dua pilihan. Kalau Anda mau belajar sungguh-sungguh, Anda mau lulus sampai nembus ujian skripsi, Anda saya beri penghargaan, saya beri ijazah dan saya beri gelar. Pilihan kedua, kalau Anda mau tidak mau belajar sungguh-sungguh, tidak mau kerja keras dan tidak mau lulus skripsi, saya siapkan siksa yang sangat pedih. Kalau sampai tidak terus, Anda akan saya gantung dengan dua tangannya, kemudian saya pukuli, saya berani, kaki Anda, saya tusuk-tusuk, tapi tidak masalah. Maknanya apa? Bersifat memaksa. Itu maknanya apa? Mau tidak mau Anda terus. Demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang sudah diumumkan. Saya sekarang menurunkan petunjuk kepada kamu sekalian, kalian manusia. Kalau kamu mau mengikuti petunjuk, saya masukkan surga. Kalau tidak mau mengikuti petunjuk, kemudian tidak lulus, saya eter-eter tidak mati lagi. Sudah saya biarkan. Inna atas ma'il kafirina salatilah wa'adilah wa'adilah. Gak main-main kan? Dan sudah kami siapkan, kami siapkan bagi orang-orang yang kufur itu rantai, belenggu dan api yang menyala-nyala. Itu artinya apa? Sebenarnya Anda itu sudah diumumkan oleh Allah, Anda itu harus masuk surga. Caranya bagaimana? Anda harus terikat dengan petunjuk Allah. Petunjuk Allah bukan pilihan, Anda wajib terikat dengan petunjuk Allah. Kalau tidak mau menikah dengan Tuhan Allah, sudah disiapkan oleh Allah dengan siksa yang sangat berat. Ya kalau disiksa tidak mati-mati, tidak akan mati-mati. Itu sudah diumumkan. Fair kan? Adil kan Allah? Kesimpulannya apa? Petunjuk dari Allah itu memaksa. Sebenarnya Allah itu ingin memaksa manusia masuk surga semua. Seperti saya memaksa Anda untuk lulus sama-sama. Kalau gak lulus, tak enak. Ya, biasa, itu masih juga. Berarti wajib terikat. Bagaimana? Terikat itu ternyata yang sebagian keseluruhan. Yang sebagian, ancamannya apa? Al-Baqarah. Ini salah satu Al-Baqarah 85. Bukan salah satu Al-Baqarah. Al-Baqarah 85. Kalau tidak mau terikat keseluruhan ancaman Allah apa? Apa itu minuna juga cerita tentang minuna juga. Fama jasa lumayan Allah berhati kami itu inilah kejujuran kaya di dunia. Wajah mati yang mati juga guna di asa di asa. Bapak Allah berhati di tangan apa itu? Ada pertanyaan dari Allah. Apa itu minuna juga cerita tentang minuna juga? Apakah kamu akan beriman kepada sebagian isi kitab dan tinggal kepada sebagian isi kitab yang lain? Ini pertanyaan dari Allah tidak perlu dijawab karena sudah sendiri oleh Allah. Sama jadilah lumayan amal dari kamu itu illa fikrim fil hayat dunia. maka tidak akan dibalas orang yang melakukan perbuatan itu di antara kamu, kecuali akan dinistakan di hidupan itu. Hidup di dunia pasti nista, hidup di dunia pasti tersesat, hidup di dunia pasti terindah-indah. Akan ada kenistaan dalam kehidupan ini. Kalau cuma nista, dia tidak apa-apa. Wahyal pang kiamat ini berguna ilah asadillah. Dan besok dari kiamat mereka akan dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Orang Islam kalau setengah-setengah, siksanya sangat berat. Jadi kafir tidak kafir sama aja. Kalau sebagian-sebagian tetap dikisah. Wa mawlaw dirah sidin amma tamu. Dan Allah tidak pernah sedikit pun terhadap apa-apa yang diperbuat. Berarti jika ada pilihan lain, hidup itu memang harus terikat semuanya, ya, Al-Quran. Ya, Allah, Allah, Al-Quran, di sini jika apa? Walatak tabiru, tuwak, sayyidah, innahu lalu adum. Wahai orang-orang yang beriman, matulah kamu dalam Islam, semuakan secara keseluruhan. Dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Nah, dari sini kita memang harus menerima Islam secara keseluruhan. Itulah tuntutan dari akidah Islam. Kalau disimpulkan, akidah Islam inilah yang akan memantapkan pandangan hidup manusia. Jadi kalau akidahnya diperoleh dengan proses akidah seperti itu, akidah itu akan menjadi pandangan hidup. Pandangan hidup ini akan memunculkan tuntutan bagaimana saya harus hidup di dunia, bagaimana gambar hidup di dunia yang benar, dan termasuk bagaimana pemecahan masalah-masalah hidup menurut Islam. Tidak hanya berhenti sampai di situ, ini juga menuntut bagaimana metode penerapan Islam, bagaimana metode mempertahankan Islam, dan bagaimana metode menyebarluaskan Islam. Itu yang disebut tolongkok, dan di sini disebut mikro. Gabungan itu disebut masjid. Itu yang baru disebut kafah. Dan cakupan makna Islam, cakupan syariat Islam ada di tiga dimensi. Hubungan manusia dengan Allah itu akhoid, ibadah. Kemudian juga hubungan manusia dengan dirinya sendiri, makanan, minuman, pakaian, akhlak. Hubungan manusia dengan manusia lain, sistem pemerintahan, sistem ekonomi, sosial, pidana, pendidikan, luar negeri. Silakan dibahas sampai mendalam, cukup sekian. Pegang selesai. Demikianlah masa Islam yang bisa biasa. Nah, apakah masa